Aceh, Aceh, Padang, Padang, Batak, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Hey! 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Aceh, Bugis, Dayak. Masih ada yang belum disebut? Iban, tadi kan disebut Dayak. Apa? Linggau. Hah? Palembang, mana lagi? Timur-timur. Udah bercerai kemarin. Iya, Papua. Dan banyak lagi yang lainnya. Hey! 250 juta jiwa penduduk Indonesia.